بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، حنفدنا عزكم الله، kita masih membahas tentang masalah bab yang berkaitan dengan tetangga. Yang terakhir kita membaca hadis Nafi' ibn Abdul Harith radhiyallahu ta'ala anhu yang berkaitan tentang al-jaru salih, tetangga yang salih, yang baik. Yang disebutkan termasuk kebahagiaan seorang muslim, di antaranya ialah al-jaru salih, tetangga yang baik. Menunjukkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan dan mementingkan tentang tetangga yang baik tadi, dikaitkan dengan kebahagiaan seorang muslim. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, tentang al-jaru su, tetangga yang jelek. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul jari su, bab tetangga yang jahat. Qala haddatsana Shadaqah, Shadaqah ibn al-Fadl, thiqatun, rawi yang terpercaya. قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان، سليمان ابن حيان أبو خالد الأحمر، dikenal dengan sebutan Abu Khalid al-Ahmar. Dia صدوق. عن ابن عجلان، ابن عجلان namanya محمد، محمد ابن عجلان المدني، dia orang Madinah. Dalam terjemahnya Ibnu Madinah azakumullah, dalam biografinya disebutkan Ibnu Ajlan ini dia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan umurnya 3 tahun. Artinya dia mendekam dalam perut ibunya selama 3 tahun. Masa kehamilan si Muhammad ini 3 tahun namanya. Ini mungkin harus jadi secara medis. Disebutkan ibunya meninggal ketika itu. Dibelah perut ibunya tadi, dikeluarkan Muhammad bin Adnan ini, didapati sudah banyak giginya. tumbuh giginya. Nah, gimana? Cara medis? Mungkin deh. Ambil. Mana? Mana orangnya? Ya Pak, mungkin deh. Belum pernah kejadian. Selama ini belum pernah kejadian. Belum pernah. Masya Allah. Tapi mungkin cara medis. Jangan tengok ini, anak bilang salah medis. Mungkin. Allah a'lam. Masya Allah. Kalau secara kenyataan mungkin terjadi ya. Dan beliau bukan orang pertama. Ini, dia ini anak ketiga. Saudara dia sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Ini disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika ada seorang yang menyebutkan athar ucapannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak mungkin seorang bayi itu mendekam dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Tidak mungkin. Disampaikan sampai Imam Malik. Imam Malik kaget. Yang benar saja. Ini kami punya tetangga wanita. Perempuan yang jujur orangnya. Dia melahirkan 3 orang anak selama 12 tahun. 12 tahun itu melahirkan 3 orang anak. Satu orang 4 tahun. Gitu ya. Gitu kan ya. 4 tahun. Di antaranya beliau ini. Muhammad bin Ajlan di antaranya. 3 tahun sampai 4 tahun. Dalam perut ibunya. Ketika melahirkan beliau. Meninggal ibunya. Di belah perutnya dikeluarkan. Bayinya sudah banyak giginya. Subhanallah. Ini dia bersaudara. Juga ada di kalangan para ulama yang dilahirkan dalam keadaan sudah tumbuh gigi normal. Begitu lahir giginya sudah nongol, sehingga dinamakan oleh orang tuanya dengan nama Abu Haq. Abu Haq ibnu Makhlad Abu Nabil. Abu Asim al-Nabil. Abu Asim Buhaq bin Makhrad al-Nabil. Buhaq itu artinya orang yang suka tertawa. Itu mana bahasanya. Di mana kan demikian, dikarenakan pas lahirnya, katanya yang menyebutkan biografinya ketika pas lahirnya, lahir dalam keadaan dia sudah tumbuh giginya. Masya Allah. Gitu ya. Itu perlu ditulis dalam keunikan-keunikan etis gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. عن سعيد سعيد ابن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه قال ابن عجلان صدوق جُجُر orangnya عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال dari Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه beliau berkata كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم kata Abu Hurairah termasuk doanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ialah Allahumma inni a'udzu bika min jaris su' fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Doanya ialah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika. Sesungguhnya aku berlindung kepada kamu. Menjarisu. Dari tetangga yang jelek. Di daril muqam. Di tempat mukimnya saya. Fa'inna jarat dunia yatahawwal. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya. Bukan dengan dunia. Tapi jarat badiyah. Badiyah. Dan itu yang tepat. Badiyah. Fa'inna jaral badiyati yatahawwal. Sebab tetangga orang badiyah, orang pelosok, nomaden, yatahawwal. Dia akan berpindah-pindah. Al-badiyah itu yang di pelosok-pelosok, yang tinggal di kemah-kemah. Itu mereka biasa punya prinsip nomaden. Pindah-pindah tempat. Ini kadang di sini, nanti musim apa, pindah ke sana, pindah lagi. Nah, kata. Hadis ini khonafina azakumullah dengan sanad ini fi dha'fun, padanya ada kelemahan. Kok bisa? Padahal semua rawinya thiqah, shaduq, thiqah. Kadang-kadang ada kelemahan. Naam, ada kelemahan dari sisi riwayatnya Ibnu Ajlan dari Sa'id dari Abu Hurairah. Ini silsilah fiha kalam. Silsilah sanad yang ada perbincangan di kalangan para ulama. Namun di sini qanati na'zakumullah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Agar dihasankan sama beliau mungkin dengan banyak caranya. Sehingga bisa dipakai insyaallah taala. Dalam riwayat ini sangat jelas ditunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa dengan doa khusus, jangan sampai memiliki tetangga yang jelek di tempat domisili. Darul Muqamah, tempat Anda berdomisili. Doanya beliau seperti itu. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari tetangga yang jelek di tempat saya mukim, domisili. Kenapa ya ikhwan? Sebab kalau tetangga yang jelek itu di tempat Anda berdomisili, maka kejelekan-kejelekan dia terus menerus akan Anda rasakan. Loh, kenapa? Tidak pernah pindah orang ini. Lain halnya dengan ahlul badiyah, orang-orang yang memang tinggalnya di kemah-kemah yang nomaden. Kalau mungkin jahat, paling gak lama, sebulan, dua bulan, sepekan, dua pekan, bakal pindah. Ya Allah, pindah aja. Pindah. Ganti lagi yang baru, mungkin mendapatkan yang baik. Tapi kalau Anda mendapatkan tetangga yang jelek di tempat Anda domisili, di sebuah desa, yang gak mungkin pindah dari situ, pada umumnya. Nah, ini yang ruwet. Anda mengusir yang gak mungkin, dianya juga gak bakal pindah, di situ tempat kelahiran dia, ya di situ rumahnya dia, dalam keadaan kejelekan-kejelekan, gangguan-gangguan tetangga tadi, terus Anda rasakan. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan pada umatnya sebuah doa ta'awudz, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang jelek di tempat domisili, ya seperti itu. Doa ini menunjukkan bahwasanya al-jarusu, tetangga yang jelek itu perlu dihindari. Perlu dihindari. Sehingga sangat tepat kalau sebagian ulama menyatakan al-jar qabla dar. Al-jar qabla dar. Kalau kamu ingin membangun rumah atau memilih rumah atau membeli sebuah rumah, kata mereka al-jar qabla dar. Perhatikan dulu tetangga Anda sebelum rumahnya. Pilih-pilih. Jangan asal bangun rumah, jangan asal pilih rumah atau membeli rumah. Lihat dulu tetangganya ini. Al-jaru soleh, al-jaru su. Apakah tetangga Anda ini tetangga yang baik, yang soleh, yang bagus, atau yang jelek? Kalau yang soleh, atau paling tidak, tidak su, tidak parah begitu. Ya Allah, bismillah. Tapi kalau Anda mendapati tetangga yang jelek, tetangga yang jahat, yang suka mengganggu orang lain, mengganggu tetangganya yang lainnya, mending Anda pindah tempat, cari tempat yang lain, membangun di tempat yang lain, atau membeli rumah di tempat yang lainnya. Kenapa? Ini akan menjadi onak dan duri dalam kehidupan Anda selama-lamanya. Juga menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah ancaman Rasulullah SAW kepada umatnya kalau dia sampai menjadi tetangga yang jelek. Artinya samping ini upaya ta'awud, perlindung pada Allah dari tetangga yang tersebut, juga sekaligus peringatan masing-masing kita pun juga demikian, jangan sampai menjadi tetangga yang jelek buat orang lain. Ya, kenapa? Sebab Rasul akan berta'awud, umatnya pun juga akan berta'awud, akan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari diri kita yang jelek ini. Na'udzubillahi min dzalik. Paham ya? Hadza huwa. Sehingga sekali lagi, urusan tetangga ini, khairatina azakumullah, bukan semata-mata urusan kebiasaan sebuah masyarakat, bukan semata-mata urusan keduniaan semata, tapi sudah berkaitan dengan masalah akhirat, berkaitan dengan masalah syariat, berkaitan dengan masalah masa depan Anda di dunia ini sebelum nanti di yaumul qiyamah. Wallahul musta'an. Jadilah sebagai tangga yang baik dan jangan menjadi tangga yang jelek. Kalau Anda mendapati tangga yang baik, maka itu merupakan sa'adat hukum, kebahagiaan Anda di dunia ini. Dan kalau Anda mendapati tangga yang jelek, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqam fa inna jaral badiyati yatahawwal. Hadis yang berikutnya yang juga menerangkan tentang tetangga yang jelek ini. Qala haddatsana Makhlad ibnu Malik. Makhlad Malik ini rajulun salih, laki-laki yang saleh. Disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab Al-Thiqat. Qala haddathana Abdurrahman ibn Maghra. Abdurrahman ibn Maghra, rawi yang thiqatun, terpercaya. Ada yang mengatakan dia shuduq, jujur. Qala haddathana Buraid ibn Abdillah. Dia Buraid ibn Abdillah ibnu Abi Burdah ibnu Abi Musa. Rawi yang terpercaya juga ya kawan. An Abi Burdah, dari Abu Burdah. Ini kakeknya, kakeknya Buraid. Jadi Buraid bin Abdillah bin Abi Burdah. Si Buraid meriwayatkan langsung dari kakeknya. An Abi Musa, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Asy'ari ini ayahnya Abu Burdah. Berarti hubungannya apa dengan si Buraid? Hah? Apa? Kamu mengatakan cicitnya atau buyutnya? Hah? Abu Musa ini apanya Buraid? Hah? Kakek buyut namanya ya? Siapa ya buyut itu? Buyut gitu aja, buyut ya. Buyut. Jadi Buraid punya bapak namanya Abdullah. Punya kakek namanya Abu Burdah. Punya buyut yang namanya Abu Musa. Sehingga Buraid ini cicitnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Masya Allah ya. Anda bayangkan dari mulai apa namanya dia, bapaknya, kakeknya, buyutnya. Empat saf. Empat generasi semuanya ulama. Masya Allah. Ini keutamaannya ya Pak. Ini menunjukkan bahwasanya pada mereka terdapat tarbiyah Islamiyah yang bagus. Dari mulai dianya, bapaknya, kakeknya, buyutnya semuanya ulama. Buyutnya dia seorang sahabi, Abu Musa al-Asy'ari. Kakeknya dia Abu Burdah, seorang tabi'i, terpercaya. Bapaknya dia juga demikian. Dia juga demikian. Masya Allah. Dan di antara para ulama kita ya khonatina azakumullah yang memiliki garis keturunan yang rata-rata ulama, tahu saya yang paling panjang ialah generasinya tahu saya Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid ini khonatina azakumullah, dari keturunan dia ilmu, kesalehan, keutamaan, ibadah ada pada dia dan anak keturunannya selama 300 tahun namanya. Itu berapa generasi itu? 3 abad ya, Pak ya. Berapa generasi kira-kira? Itu semuanya ulama, orang-orang yang salihin, yang taat beribadah. Wa ulul fadl, yang punya kemuliaan di masyarakatnya. 300 tahun namanya ilmu ini ada pada keluarga dia. Sampai seorang imam besar yang menulis kitab Fadlus Shalah 'ala Nabi. Fadlus Shalah 'ala Nabi. Tamam? Al-Qadhi Abu Ismail sehingga saya. Itu termasuk garis keturunannya Hammad bin Zaid. Imam besar pada zamannya. Masya Allah ya. Itu namanya Barakatun fil A'ilah. Barakat dalam keluarganya beliau. An-Nabi Musa. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya dia Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Dia dari Yaman. Al-Ash'ari dari Yaman, ya. Wa Ash'ari dari kabilah Himyar, kabilah terbesar di Yaman namanya Himyar. Abu Musa ini terkenal dengan keindahan suaranya dalam membaca Al-Quran. Ketika tilawah Al-Quran, terkenal dengan suara yang sangat indah, sangat merdu. Suaranya dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ini khawatirna azzaikumullah datang ke kota Madinah bersama dengan rombongan dari Yaman. Rombongan Asy'ariyun dari kabilah Asy'ari. Tamam, dan di Madinah khawatirna azzaikumullah menempati kompleks khusus. Ada perumahan Asy'ariyin namanya itu. Perumahan Asy'ariyin dari Asy'ari dari Yaman yang ikut rombongannya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ini. Komplek ini khonamtina azakumullah dikenal sebagai komplek Al-Qur'an. Artinya setiap malam mesti terdengar dari komplek ini lantunan suara-suara Al-Qur'an yang dibaca dengan suara yang sangat indah dan sangat merdu. Dan yang paling merdu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu terkenal. Hah? Orang lewat di perkampungannya mereka kenal ada Asy'ariyun, khas dengan suaranya yang sangat indah. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah." Tidak akan bangkit hari kiamat. Hatta yaqtul ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Tidak akan bangkit dari kiamat sampai seseorang itu yaqtul, membunuh. Sampai seseorang itu membunuh jarahu, tetangga dia. Wa akhahu, saudara dia sendiri. Wa abahu, dan bapaknya dia sendiri. Allahul musta'an. Hadis ini fanatina azakumullah hasan. Isnaduhu hasan. Maksud dari sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini ikhwan, bahwasanya kiamat itu tidak akan bangkit kecuali pada masa-masa tersebarnya segala bentuk kejelekan. Masa-masa yang paling jelek, generasi yang paling jahat. Sampai digambarkan di sini oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan bangkit dari kiamat sampai seseorang itu berani tega membunuh tetangga dia sendiri, bahkan saudaranya, bahkan bapaknya. Lintisyaril fasadi wasyurur fi dzalika zaman. Dikarenakan tersebarnya kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan pada masa itu. Masing-masing orang tidak lagi tahu tentang hak tetangga dia. Jangankan dikasih haknya, dibunuh. Tidak lagi tahu tentang hak saudara dia sendiri. Bahkan yang namanya birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua, lenyap. Yang ada tersebarnya uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua sampai pada tingkat membunuh bapaknya sendiri. Membunuh bapaknya sendiri. Dan ini khonamtina azakumullah tanda-tanda kiamat kecil apa besar besar apa kecil yakin? Nah, ya. Tanda-tanda kiamat kecil ini pun khonamtina azakumullah pemandangan yang pernah disaksikan di masa kita ini. Seorang membunuh tetangga dia sendiri terjadi. Saudara sendiri dibunuh juga iya, entah karena urusan apa namanya warisan, sengketa warisan, sengketa tanah, sengketa peninggalan rumah, sengketa mobil, wala apa namanya terjadi persaingan dalam berbisnis. Sama sampai membunuh saudara dia sendiri. Bahkan bapaknya Ikhwanuddin Azzaqullah dibunuh juga. Itu terjadi. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, seseorang membunuh pamannya terjadi. Tapi kisahnya kisah Bani Israel ya. Maksudnya sebutkan di zaman Nabi Allah Musa. Ketika peristiwa perintah menyembelih sapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu terjadi pada masa Nabi Syabin, Nabi Musa. Itu kisahnya itu seseorang ini membunuh paman dia sendiri. Dia pewaris tunggal dari pamannya. Pamannya Syebeh, tuwek bengkek, hartanya banyak, melimpah. Hanya meninggalkan satu ahli waris, cuma dia saja. Jadi pastikan dia yang mengambil harta pamannya ini. Tapi gak mati-mati. Apa lagi? Wes tuwe, sudah tua, bangka, hartanya banyak, gak mati-mati. Pamannya ini. Ya namanya ahli waris tunggal. Dan enggak betah ini. Cek suwene ini. Kok lama sekali ini. Enggak mati-mati. Ya mati. Ketabrak. Walah. Nyemplung sumur. Atau apa. Atau apa. Mati kan. Enak-enak ya. Nah, bayangan dia enak sudah. Hartanya semuanya saya yang menguasai. Saya yang memiliki. Dan saya mewarisi. Enggak sabar ya. Saking gak sabarnya, Ikhwanuddin Azzaqakumullah, dia pun berniat jahat membunuh pamannya sendiri. Dibunuh. Melihat kisahnya ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika membahas ayat ini dalam surat. Tetapi ini, surat Al-Baqarah. Ya ini pembahasan Al-Baqarah itu. Ayat yang menjelaskan tentang peristiwa penyembelihan sapi. Jadi Al-Baqarah. Nah, mungkin di Al-An'am. Nah, Al-Baqarah. Sekarang melihat dalam buku-buku yang lain disebutkan kisah penyembelihan yang hati. Itu kisahnya. Pembunuhan seorang kepada pamannya sendiri. Sudah ada di masa itu. Bahkan pada masa Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Sama? Seseorang memburu saudaranya sendiri sudah ada. Iya apa ya? Iya. Peristiwa dua anak Adam yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surat. Tahu apa ini? Kita nggak ada yang tahu ya? Al-Baqarah ya. Masalah Al-Baqarah lagi. Sapi. Pembahasan masalah penyembelihan sapi. Kalau masalah ini di surat apa? Disebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Dalam surat Al-Ma'idah. Permasalahannya, ketika dua orang anak Adam ini, Ikhwanuddin Azzaqakumullah, diperintah untuk mempersembahkan kurban, sesuatu, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang satu diterima, yang satu ditolak. Maka yang ditolak ini kemudian muncul rasa irinya, rasa dengkinya. Dengan terang-terangan dia mengatakan, tak bunuh kamu. Dibunuh ya. Ada kisah rebutan, apa namanya? Rebutan istri, ada khotok, ada. Sangat menyalahi dan sangat menyelisihi ayat yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Kata Israiliyat kena. Itu yang disebarkan sana kemari itu karena rebutan istri ya. Nah, kisahnya itu namanya katanya Qabil sama Habil. Qabil ini punya saudari cantik. Habil ini punya saudari agak kurang cantik. Jangan bilang jelek. Agak kurang cantik gitu. Nah, ketentuannya menikahnya pernikahan silang. Saudaranya Qabil dinikahkan sama Habil, saudaranya Habil dinikahkan sama Qabil. Qabil dia enggak nerima. Gitu ya. Apa gitu kisahnya? Nggak terima. Karena nggak terima dapat istri yang kurang cantik. Akhirnya muncul irinya, dengkinya, kemudian dibokong sama batu besar, mati. Ada dongeng-dongeng Israelit yang sangat menyalahi Al-Quran ya. Pembahasannya bukan masalah perempuan. Tapi masalah apa? masalah mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu diterima, yang lainnya ditolak. Pembunuhan seseorang kepada saudara dia sendiri terjadi bahkan pada zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Apalagi di masa sekarang ini. Itu pemandangan yang lumrah. Seseorang membunuh tetangganya, seseorang membunuh saudaranya, membunuh bapaknya, bahkan membunuh anaknya, ya apa ya, membunuh istrinya, istri membunuh suaminya. Itu terjadi di zaman sekarang ini, khairatina azakumullah, zamanul fasad. Fallahul musta'an. Sehingga kalau Anda mendapati khairatina azakumullah kejadian yang seperti itu, kamu harus tahu, menunjukkan kiamat sudah semakin dekat. Terus kenapa kalau semakin dekat? Terus kenapa? Terus kitanya harus bersiap-siap menyambut kiamat tadi. Disambut dengan apa? Hah? Apa dengan acara makan-makan? Hah? Allah. Tapi disambut khairatina azakumullah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh, amal ketaatan kepada-Nya, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Allahul mutaan. Kalau sudah bangkitnya kiamat, tidak ada lagi kemanfaatan suatu amalan sedikit pun. Yang ada ialah nanti di yaumul kiamah hisab perhitungan amal. Yang namanya amal mari pakai lagi sana. Hadis ini khonatina azakumullah disebutkan dalam bab tetangga yang jelek. Begitu kan ya? Ini kan pembahasan tentang masalah hari kiamat. Tapi disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bab Rasul. Salah-salah. Disebutkan sama Al-Imam Al-Bukhari. Saya salah ngomong. Disebutkan sama Al-Imam Al-Bukhari dalam bab Al-Jaru Su, tetangga yang jelek. Menunjukkan bahwasanya tetangga yang jelek itu, wujudnya tetangga yang jelek itu termasuk tanda-tanda kiamat. Dari mana itu? Tetangga yang jelek itu rela, tega, berani membunuh tetangganya yang lainnya. Dari kalimat hatta yaqtul ar-rajulu jarahu. Seseorang membunuh tetangganya menunjukkan ini orang jelek, ini orang jahat. Orang ini yang namanya al-jarusu, tetangga yang jelek tadi, sampai membunuh tetangganya, membunuh anak tetangganya, membunuh tetangga dia seluruhnya. Ini orang jelek. Dan disebutkan dalam riwayat ini termasuk tanda-tanda kiamat. Paham ya? Tanda-tanda kiamat. Sehingga dari sini khonatina azakumullah menunjukkan wujudul jarisu alamatun min alamat sa'. Wujud dan adanya tetangga-tetangga yang jelek, yang jahat-jahat sampai membunuh tetangga yang lainnya, itu merupakan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil. Nah, kalau seseorang itu dijadikan sebagai tanda kiamat, itu alamat baiknya orang atau alamat jeleknya orang? Gimana jawabannya? Beliau diam aja. Hah? Kalau seseorang itu dijadikan sebagai tanda-tanda kiamat, disebutkan dalam bentuk celaan seperti ini, alamat jeleknya orang tadi atau kebaiknya orang tadi? Alamat jeleknya orang tadi. Apalagi penyebutannya dalam riwayat ini, khairatina azakumullah, disebutkan dalam bentuk celaan dan hinaan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan khairatina azakumullah jeleknya pertanggaan itu merupakan tindakan dosa dalam Islam. Allahul musta'an. Sekali lagi, samping ini juga mengingatkan kita supaya jangan sampai memiliki tetangga-tetangga yang jelek, pilih-pilih tetangga, juga sekaligus untuk pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kita ini khairatina azakumullah justru menjadi seseorang yang dikatakan sebagai al-jarusu, dikatakan sebagai tetangga-tetangga yang jelek. Maka kita harus berusaha menjadi seseorang yang baik, seorang yang saleh. Dalam bab pertanggaan pun juga demikian, berusaha menjadi tetangga yang baik untuk tetangga-tetangga yang lainnya. Bagus muamalahnya, bagus sikapnya, perhatian dengan tetangganya, membantu mereka, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling memperhatikan, saling menyantuni. Wah, kira. Sehingga termasuk al-jaru salih, tetangga yang baik, yang termasuk as-sa'adah, termasuk kebahagiaan seorang hamba yang muslim di dunia ini. Intah. Selesai pembahasan tentang al-jaru su', tetangga yang jelek. Dan sebelumnya, selesai pula pembahasan tentang al-jaru salih, tetangga yang baik. Khulasahnya, ringkasnya yang khanam tina'a azakumullah, jadilah kita sebagai tetangga yang baik, dan jangan sampai menjadi tetangga yang jelek. Yang berikutnya lagi. Yang berikutnya ini menerangkan tentang ancaman-ancaman seseorang yang menjadi al-jaru su', tetangga yang jelek tadi. Ancamannya ada ya, hukumannya ada. Kita baca ya, Pak. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab la yu'dhi jarahu. Bab tidak diperbolehkan mengganggu tetangganya. La yu'dhi jarahu. Jangan sampai dia mengganggu tetangganya. Larangannya apa? Kenapa kok dilarang? Nah, akan disebutkan insyaallah taala ancamannya neraka. Sehingga kalau Anda la qadarullah, naudzubillah min dzalik, menjadi seorang al-jaru su, tetangga yang jelek, maka hati-hati, ancamannya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad. Musaddad ibn Musarhad. Abu al-Hasan al-Basri, ya Imam. Qala haddatsana Abdul Wahid. Abdul Wahid ibn Ziyad. Juga seorang Imam. Qala haddatsana al-A'mash. Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad al-Kuhi. Al-A'mash itu orang yang rabun matanya. Rabun senja. Iya. Kalau rabun senja gitu ya, ada rabun pagi. Rabun apa pokoknya rabun ya. Nah, rabun agak rusak matanya. Dan pada matanya sering mengeluarkan kotoran-kotoran mata. Apa namanya kalau kotoran mata namanya? Belen. Nah, belen. Nah, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-A'mash. Walaupun demikian ya khanatina azakumullah. Yang namanya orang, yang namanya pencari ilmu, berduyun-duyun datang ke tempatnya beliau, ke majelisnya beliau untuk mengambil ilmu dari beliau. Kenapa? Karena Al-A'mash ini seorang imam besar pada zamannya dan di tempat beliau tinggal, di Kufah. Hadis-hadisnya Rasul SAW itu kebanyakannya itu berputar pada beliau. Artinya beliau termasuk poros hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk imam besar yang banyak sekali menghafal dan mendapatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga banyak sekali para pencari ilmu kaum muslimin berduyun-duyun datang kepada beliau untuk mengambil ilmu dari beliau. Padahal orangnya tadi itu pemandangannya mungkin kurang sedap. Gitu ya. Dan itu memang penyakit. Bukan kemudian beliau gak mau bawa baju diri. Memang penyakit. Mungkin orang kayak kita ini. Ustadznya belen kemudian kotor begitu. Males datang kan. Mau duduk aja. Ya apa ya rasanya. Gak kolu katanya orang Jawa ya. Gak kolu masa. Aduh. Memandang ustadznya di opo, di jelek, nggak mandeng, apa duduk terus, dikiranya ngantuk, gimana? Tapi mereka ya kan nggak demikian. berduyun-duyun datang. Dan alamah sini orang tina azakumullah keras dalam urusan pendidikannya. Ketika talibnya itu. Tidak ada, tidak boleh terdengar dalam majlisnya beliau satu suara pun. Kedengaran kresek-kresek-kresek langsung bubar, pulang beliau. Ayo, bubar, pulang beliau. Dan beliau ini pula yang khanatina azakumullah punya kebiasaan. Beliau meludah di sebelah kirinya. Sebelah kiri. Tuh gitu. Mereka menyebutkan dalam tarjamahnya, dalam biografinya beliau, kisah, ada salah seorang pencari ilmu ini baru datang ke majlisnya Al-Aqmash. Yang namanya orang baru, belum tahu peraturannya, kan gitu ya. Setahunya dia, biasa gitu. Orang ini, kebetulan duduk ya di sebelah kirinya Al-Aqmash. Lagi nyelam. Kira-kira dikasih apa ini? Ayo. Maunya dia kan mendekat langsung pada Al-Aqmash di dekatnya dia. Langsung mendengar suaranya kan sedikit ya. Tidak jauh gitu. Pas dapatnya sebelah kirinya. Dan beliau tahu sendiri. Yang biasa seperti itu. Menyampaikan sanad qala haddatsana fulan an fulan kali gitu kaget orang ini kok diludahi saya saya mau pergi kan mau pergi ya gimana artinya apa dekat di sana jangan bergerak. Jangan bersuara. Kalau sampai kedengaran suara, gerak, bubar majelisnya. Ayo apa? Orang ini gimana? Lagi ini. Tuh, gitu. Allah Musta'an. Ini namanya orang diludahi kan, enggak enak rasanya. Ya. Allah Musta'an. Ini perlu taklim. Ini gimana sih? Gimana ini? Sekali. Lagi. Ya, namanya kebiasaan. Enggak cuma sekali. Dia mau pindah, yang lainnya masuk. Dikasih petala lagi kita diem. Dikasih syarat nanti kalau kamu bergerak, bubar. Ya alas, akhirnya. Supaya jangan saya bubar. Ya, dia harus bersabar menerima tiupan-tiupan dari syekhnya. Allah, agar ya kan. Yang mereka sebutkan dalam terjemah. Artinya, kalau tidak azakumullah. Walaupun orangnya itu secara fisik kurang disukai sama orang, mungkin kurang ganteng atau mungkin orangnya hitam kelonteng atau cacat atau berpenyakitan. Tapi kalau dia itu orangnya punya ilmu, memiliki ilmu din yang mumpuni rujukannya umat, semuanya butuh sama dia. Semuanya akan datang berduyun-duyun kepada dia. Tidak peduli ini orang, cacat atau tidak cacat. Bahkan mungkin para qadhi-qadhi, para hakim-hakim, para menteri-menteri. Datang kepada dia untuk bertanya sama agama. Sebelumnya lagi, apa Ibn Abi Rabah yang di Mekah itu. Sudah budak, cacat, irang kelenteng. Tidak apa ya. Tapi beliau mufti Mekah pada masanya. Yang menguasai ilmunya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Tidak ada dan tidak diperbolehkan seorang pun pada masa itu berfatwa pada musim haji kecuali apa? Ini perintah negara. Dimuliakan ya, mulia dengan ilmu bukan dengan fisik. Allahul Musta'an. Lain lagi dengan Husayn bin Bashir. Mau kisah tanya? Nah apa ya? Serasi ya? Dan seker. Kenal ya? Husayn bin Bashir. Rahimahullah ta'ala. Dia ini gurunya Imam Ahmad, tahu saya. Nah, rawi yang fiqah. Husayn ini, khanatina azakumullah, anak tukang koki. Tau koki kan? Juru masak. Bapaknya dia, Bashir, ini koki istana. Juru masak istana ketika itu. Berarti kalau disuruh ke sana masakane enak, adem ya. Gitu. Karena dia masyhur, terkenal dengan masakan yang sangat enak. Akhirnya dia berniat untuk membuka yang namanya mat'am. Apa itu? Restoran. Itu bahasa sekarang, restoran. Hah? Bahasa sederhananya warteg. Ayo, warung besar. Atau rumah makan Padang. Gitu. Gitu. Sementara Husham ini sibuk dengan belajarnya. Datang ke majelis-majelis ilmu, ke halaqah-halaqah ilmunya para ulama. Dalam keadaan bapaknya ini buka restoran mat'am laris manis. Gimana enggak laris, wong kokinya istana negara. Dikenal dan diakui keenan masakannya. Laris manis. Ramai pengunjung. Yang namanya bapak kan. Ya apa si anakku siji? Hah? Gimana si anak satu ini? Ngerti bapaknya buka restoran laris manis begini. Pengunjungnya banyak, yang bantu orang tuanya. Bantu bapaknya atau bagaimana? Hah? Nggak mau? Disuruh bantu bapaknya? Nggak mau? Nggak. Saya tetap datang ke majelis-majelisnya para ulama. Bayangannya bapaknya, dari apa gitu? Mau jadi apa kamu datang ke halaqah ini, ke halaqah itu, ke halaqah ini, ke halaqah itu, majelis ini, majelis itu. Dengarkan hadis dari si fulan, dari si fulan, dari si alan. Dapat apa? Ya kena ini kan. Bantu bapaknya, laris usahanya. Kaya raya. Kan gitu ya? Kena masa depannya cerah. Nah perhatian. Dengan itu semua. Tetap basyir. Seperti itu. Suatu hari. Sakit ini basyir ya. Kok basyir? Husham kan basyirnya. Hushamnya ini sakit. Sakit. Keras. Begitu dia sakit dan enggak datang ke halaqah-halaqah yang ada dan tidak membuka majelis-majelis ilmu, dicari sama murid-murid sama guru-gurunya, mana ini isinya? Mana ini enggak ada ini? Terus mau imam besar pada masanya. Sampai suatu hari qanatina azakumullah datang ke rumahnya Bashir, bapaknya Husaim, Qadhi Mosul. Tempat dia domisili. Seorang qadhi pejabat teras kota Mosul. Datang ziarah mengunjungi rumahnya Bashir. Bayangannya bapak, waduh qadhi mau masuk ke restoran saya. Ternyata tidak demikian. Tanya, ini betul nama rumahnya Husaim? Oh betul, dia putra saya. Betul dia lagi sakit? Oh iya betul dia lagi sakit. Saya qadhi Mosul. Enak menjenguk dan menziarahi anak bapak. Kaget orang tua ini. Bayangan dia ini. Qadhi satu ini bakal makan di restoran dia. Ternyata mengunjungi anaknya. Baru terbuka matanya. Bashir ini ikhwan. Ternyata anak saya ini orang besar. Qadhi semacam ini datang ke rumahnya saya untuk menengok anak saya lagi sakit. Besar. Baru melek matanya, ya sudah, diizinkan untuk belajar. Dulu besar ada khanatina azakumullah. Anak seorang koki. Sehingga jangan dikira ya khanatina azakumullah, orang itu menjadi besar kalau jadi anak orang kaya. Gitu ya. Gak mesti orang-orang yang mampu ya serba wah kehidupannya berhasil, gak mesti. Orang-orang yang dari sononya kondisinya kurang mampu, kurang pas-pasan lah, atau orang yang gak mampu. Kalau dia teguh, sungguh-sungguh, belajarnya Masya Allah, bulat, rajin, dia akan menjadi orang yang besar, lebih besar daripada orang-orang kaya yang besar-besar tadi. Allahul Musta'an. Ini namanya Ibroya. Sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisahnya para ulama. Qala haddatsana Abu Yahya. Jangan teruskan lagi, kita bawakan kisah yang lainnya nanti. Enggak hatam-hatam bukunya ini. Qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'dah ibni Hubairah. Abu Yahya ini rawi yang siqah juga, terpercaya juga. Abu Yahya dikenal dengan namanya. Maula Ja'da bin Hubairah. Qala, dia berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, mengisahkan ya. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah, sesungguhnya si fulanah, ini perempuan, fulanah, bukan namanya, taqumul lail, dia biasa qiyamul lail, wa tasumun nahar, puasa di siang hari, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, wa taf'al, dan dia berbuat begini, berbuat begitu, ini tindakan-tindakan kebaikan. Wata sadaq, dia juga biasa sedekah. Tapi watu zijiranaha, dia mengganggu, menyakiti tetangga-tetangga dia, bilisaniha, dengan lesannya. Suka mengganggu tetangganya dengan lesannya. Bagaimana perempuan ini, wahai Rasulullah? Dia qiyamul lail, puasa, sedekah, berbuat begini, begini, begini, amal kebaikan. Tapi orang ini, perempuan satu ini, mulutnya itu susah dijaga. Suka menyakiti tetangga dia dengan lesannya. Mengolok-olok, mengecek, menghina, menyakiti tetangga dia dengan lesannya. Bagaimana ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perempuan tadi. Kata beliau, la khaira fiha. Ini perempuan enggak ada baiknya. La khaira fiha, enggak ada kebaikan pada perempuan ini. Hiya min ahli nar. Perempuan ini termasuk penghuni neraka. Lalu mereka bertanya lagi. Wa fulana, ada lagi fulana yang kedua, ya Rasulullah, perempuan yang kedua. Tusallil maktubah, dia salat maktubah yang fardu-fardu saja. Artinya tidak disebutkan salat sunnahnya, enggak disebutkan puasa sunnahnya. Pas dia salat yang wajib-wajib saja. Wa tasaddaqa bi athwarin, dan dia sedekah dengan atwar. Atwar itu semacam akib, makanan ringan terbuat dari tepung. Ya, istilahnya kalau makanan sekarang ini harganya kurang lah. Kurang begitu dihargai sama orang. Makanan-makanannya biasa lah, kelas-kelas biasa. Atwar, akib, makanan yang terbuat dari akib. Akib itu sejenis tepung. Wala tu'zi ahada. Namun, perempuan satu ini tidak pernah menyakiti siapa-siapa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, hiya min ahli jannah. Perempuan ini termasuk penghuni surga. Masyaallah ya. Wa isnaduhu sahih. Hadis ini sahih, semua rawi-rawi terpercaya. Ayaman ya. Yang dibahas sekarang ini oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah pada fakrah yang pertama, baris yang pertama, adanya seorang wanita, dan ini bukan semata-mata wanita, laki-laki pun juga masuk dalam perkara ini. Cuman pas kebetulan ketika itu yang ditanyakan tentang seorang wanita, kasus tertentu, dan yang dianggap bukan kasusnya, tapi keumuman lafaz hadisnya. Adanya seorang perempuan, bayangkan, dia tidak hanya sholat fardu, tapi ada qiyamul lailnya. Dia tidak hanya puasa yang wajib, tapi ada puasa sunnahnya. Dan dia bersedekah dengan sedekah yang mungkin dipandang bagus oleh orang lain. Dia berbuat begini, begini, begitu, begitu, tapi punya satu penyakit. Apa itu? Idza'ul jiran bi lisaniha. Menyakiti tetangga-tetangganya dengan lesannya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan penyakit satu ini, dosa satu ini menjadi penyebab dia masuk dalam neraka. La khaira fiha, enggak ada baiknya perbuatan seperti ini. Beliau mengatakan demikian supaya jangan sampai orang itu tertipu dengan sholatnya, jangan tertipu dengan puasanya, jangan tertipu dengan sedekahnya, jangan tertipu dengan tindakan amal baiknya. Tapi lihat kejelekan dia. Ini kejelekan yang sangat parah, dosa yang sangat besar. Sehingga sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya sampai enggak teranggap dengan dosa yang tadi. Dikatakan la khaira fiha, enggak ada baiknya sama sekali. Ya min ahli an-nar. Dia termasuk penghuni neraka. Menunjukkan di karantina azakumullah, menyakiti tetangga itu hukumnya haram, terlarang, dosa besar, ancamannya neraka. Walaupun dalam riwayat ini disebutkan dengan lesan, menyakiti dengan lesan. Namun menyakiti dengan tangan, dengan badan, dengan perbuatan pun juga masuk dalam bab ini. Larangan mengganggu, menyakiti tetangga. Riwayat ini fanatina azakumullah dikuatkan dengan riwayat yang lainnya. Yang disebutkan dalam Bukhari Muslim, sehingga saya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ya, insyaallah. Rasulullah alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawahiqahu." Tidak akan masuk dalam surga seseorang yang tetangga dia tidak merasa aman dari gangguannya. Ini orang suka mengganggu tetangganya, bisa dengan lesannya, bisa pula dengan tindakan dia. Dikatakan la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Nah kalau nggak ke surga, larinya kemana? Ke neraka. Dengan riwayat ini, hiya finnar, dia termasuk penghuni. Allahul musta'an. Sehingga amat sangat berat ternyata ya khanamtina azakumullah, dosa menyakiti tetangga. Amat sangat berat dosa menjadi tetangga yang jelek. Jangan sampai. Antum perhatikan yang kedua itu. Ketika disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam adanya seorang wanita yang hanya bisa sholat yang fardu, belum bisa melaksanakan qiyamul lail, belum bisa melaksanakan puasa sunnah, sedekahnya pun juga dengan sedekah dengan barang yang mungkin dianggap remeh sama orang lain, tetapi hatinya bersih, tidak pernah menyakiti siapapun dengan lesannya atau dengan tindakannya atau dengan perbuatannya, bersih, hatinya bersih. Rasul mengatakan hiya min ahli jannah, dia termasuk penghuni surga. Jangan kamu remehkan amalan dia yang mungkin cuma sebatas kewajiban. Jangan kamu remehkan amal dia dalam bentuk sedekah yang mungkin dianggap remeh sama orang lain. Tapi tindakan dia la tu'zi ahadan, tidak pernah mengganggu orang lain siapapun. Ini amal besar fanatina azakumullah, yang bisa meraih pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu ternyata membuat dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ya khanamtina azakumullah, yang namanya amaliyah tidak semata-mata ibadah mahdhah saja. Tamam? Antum harus memperhatikan dan memperbaiki muamalah kalian. Ibadahnya mempeng, bagus, sholatnya, puasanya, sedekahnya, tapi suka ganggu orang ini, suka mencaci maki orang ini, mukul itu, bunuh ini, bunuh itu, meledakkan orang ini, meledakkan orang itu, tamam? Ini membuat amal anda yang dalam itu ibadah tadi bisa hancur berantakan. Hadis al-muflis. Hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang masalah al-muflis, orang yang bangkrut. Anda sudah ngerti masalah itu. Masih ingat ya, riwayatnya ya? Ketika Rasul bertanya kepada para sahabatnya, manil muflisu fikum? Siapakah orang yang bangkrut di kalangan kalian? Mereka mengatakan yang bangkrut itu ya Rasulullah, yang tidak punya harta sama yang enggak punya harta sama uang. Kata Rasul SAW, yang namanya orang yang bangkrut, yang muflis, yang bangkrut, seseorang yang nanti dia melutiamah, dia datang dengan pahala sholatnya, datang dengan pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sodakohnya, pahala ininya, pahala itunya. Tapi dia pernah mukul orang ini, pernah mencaci maki orang itu, pernah menghinakan orang ini, pernah membunuh orang itu, menzalimi orang ini, orang itu. Maka akhirnya apa? Amal dia tadi, pahala amal dia diambil untuk bayari orang ini, yang ini untuk bayari orang ini, yang ini bayari orang ini. Terus dipakai membayari kezaliman dia tadi. Ternyata kezaliman dia, kejahatan dia lebih banyak daripada amal baiknya. Habis semua amal dia, habis semua pahalanya dalam keadaan kejelekan dia masih banyak. Gimana cara bayarnya? Maka kejelekan orang yang ini diambil, dikasihkan kepada dia. Kejelekannya orang yang itu diambil, dikasihkan sama dia. Kejelekannya orang yang sono diambil, dikasihkan sama dia. Terus begitu, akhirnya dia tidak punya kebaikan sama sekali. Dan numpuk kejelekannya. Fayutrahu finnar, maka dia pun dilemparkan dalam neraka. Sehingga jangan semata-mata, ya khanafitina azakumullah, memperbaiki diri anda dalam perkara ibadah. Tapi juga ingat, anda harus memperbaiki diri dalam perkara muamalah. Sehingga Islam memperhatikan semuanya. Ibadahnya harus mempeng, muamalahnya pun juga harus mempeng yang bagus. Ibadahnya indah, muamalahnya pun juga indah. Akhlaknya bagus, sopan santunnya juga baik, ibadahnya pun juga baik pula. Jadi orang yang salihun fi nafsih, saleh dalam keadaan dirinya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, wa salihun fi ghairihi, dan dia juga menjadi orang yang saleh pada orang lain, berhubungan dengan sesamanya, menjadi orang yang baik pula. Dan ini yang diinginkan sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fallahu almusta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan ini cukup insyaallah taala. Tiga riwayat yang kita baca ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya supaya memiliki akhlak yang bagus, muamalah yang indah dalam berhubungan dengan sama hamba. Allahu taala alim bisawab. Bagaimana membunuh? Hukum membunuh saudaranya sendiri. Karena saudaranya itu mempunyai pemahaman khawarij. Dan telah terbukti dalam amalia sehari-harinya. Gitu ya. Ini orang khawarij sikat baik. Yeah. Bunuh aja. Allahul Mustahil. Nyata harus paham ya ikhwan. Al-khawarij muslimun. Orang-orang khawarij itu pemberontak-pemberontak penguasa yang suka mengkafirkan kaum muslimin dengan tanpa alasan yang syar'i, itu muslimin. Itu muslimin ya ikhwan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau memerangi orang-orang khawarij ini, ditanya oleh para sahabatnya, akuffarun hum? Apakah mereka khawarij ini orang-orang kafir? Apa kata beliau? Minal kufri farru. Justru mereka itu lari dari kekufuran. Paham ya? Mereka bukan orang kafir. Justru mereka ingin lari dari kekufuran. Mereka sangat ketol begini. Jangankan kekufuran. Tindakan dosa besar saja. Kalau kamu laksanakan, langsung kamu dikafirkan sama dia. Keras. Artinya ibadahnya mempeng. Orangnya militan. Masya Allah. Tadi kebablasan. Gitu. Tanya lagi, man hum? Terus siapa mereka ini? Hum ikhwanuna. Tahu alaina. Mereka itu teman-teman kita. Ini kaum muslimin. Tapi mereka memberontak kita. Memberontak penguasa. Kalau mereka ini muslimin, maka perhatikan ikhwan hadisnya Rasul SAW. Beliau mengatakan, fa'inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haramun tahurmati yaumikum hadha fi syarikum hadha fi Assalamualaikum hada. Sunnah darah-darah kalian, wahai kaum muslimin, harta-harta kalian, kehormatan kalian, itu haram atas kalian. Seperti haramnya hari ini, hari nahar, di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, bulan haji, dan di negeri kalian ini, negeri haram. Artinya, membunuh seorang muslim itu hukumnya haram. Kenapa bisa kamu punya saudara saya itu khawarij, Ustaz? Hah? Dia termasuk komplotan pemberontak penguasa ini. Gimana ini? Sikat aja Ustaz. Loh, sebentar. Kalau dia pas posisinya sedang memberontak penguasa, dan Anda waktu itu ditugasi oleh penguasa untuk membasmi mereka, dan penguasa punya hak untuk itu. Kalau tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan masalah ini, kecuali harus dengan cara membasmi mereka, kamu pas kebetulan sebagai abrinya. Hah? Sebagai batalion yang dikirim untuk membasmi mereka, pas kebetulan di tengah-tengah mereka ada saudara kamu sendiri. Hah? Maka niatkan lillahi ta'ala. Hah? Allah. Bismillah. Allah ta'ala. Hah? Tawakal. Dapat pahala insyaAllah ta'ala. Disebutkan dalam hadis, khairu qatla man qatalu, syarru qatla tahta adimis sama. Yang namanya khawarij, sebaik khawarij ini, sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit, dan sebaik-baik orang yang terbunuh ialah orang yang mereka bunuh. Artinya, membunuh mereka itu punya pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, bukan dengan person-person Anda, tapi melalui pemerintah kalian. Kalau pemerintah mengatakan, habisi. Bismillah, lillahi ta'ala. Gimana ada saudara saya di situ? Kalau kamu mungkin kan ngomong sama dia, mau dihabisi, apa tobat? Ngomong-ngomong. Mau tobat atau mau dihabisi? Tobat, cepat kesini. Cepat kesini sebelum kamu kena pantai. Kalau kamu, Pak Komandan, tobat. Nah, aman. Nanti kamu terangkan bagaimana penyimpangan-penyimpangan pemberontak itu. Kamu katakan begitu. Tobat atau dihabisi? Ya Allah, kalau perlu duel satu lawan satu. Wah, ini nantang ini. Bismillah. Lillahi ta'ala ya. Karena yang namanya membela kebenaran, kita harus mengorbankan jiwa dan raga ya. Tapi kalau misalkan gak ada titah dari penguasa, dari pemerintah, personnya Anda sendiri, kakak Anda atau adik Anda, atau siapa, saudara gitu, ini orang khawarij ini. Syarukotlah tahta adiwis sama. Ini jelek-jelek orang terbunuh di bawah kolong langit, sikat saja. Tidak, punya haram ya. Tidak boleh ya. Sekedar takkit saja. Hati tadi, masalah Abu Burdah. Dia adalah Amir bin Qais, saudaranya Abu Musa, atau ke anak dari Abu Musa. Dengan silsilah tadi, Buraid bin Abdillah, Nabi Burdah, Nabi Musa, itu anaknya. Itu anak. Apakah diperbolehkan mengqadha salat sunnah ba'da zuhur di awal waktu asar? Karena sangat capeknya sehingga dia ketiduran sehingga masuk asar. Boleh. Awal waktu asar itu maksudnya setelah dia salat asar, kemudian dia melaksanakan dua rakaat ba'da zuhur tadi. Boleh. Dicontohkan sama Rasulullah SAW. Pada tahun baru Hijriah, apakah ada amalan-amalan tertentu seperti doa awal tahun? Ini tanggal berapa ya? Ini besok ya. Satu Muharram ya. Besok satu Muharram. 1428. Sudah 28. Masya Allah. Nangga umur ya. Apakah ada amal-amal tertentu seperti doa awal tahun? Tidak ada. Doa awal tahun tidak ada. Bagi sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin tidak ada. Tahu saya tidak ada doa awal tahun. Doa awal tahun, doa tengah tahun, doa akhir tahun tidak ada. Terus sunnah apa yang seharusnya dilakukan? Untuk bulan Muharram khanafatina azakumullah. Ada amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu puasa sunnah Asyura. Sunnah Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Pelaksananya khanafatina azakumullah yang sunnah ialah melaksanakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, beliau puasa 10 Asyura. 10 Muharramnya. Kemudian beliau dikasih tahu oleh para sahabat bahwasanya bangsa Yahud, orang-orang Yahudi kota Madinah juga melaksanakan puasa tanggal 10 Asyura dalam rangka untuk memperingati hari keselamatan Nabi Allah Musa dari kejarannya Fir'aun. Maka Rasul pun mengatakan, insya Allah tahun depan kita akan puasa sehari sebelumnya. Belum kesampaian, beliau meninggal dunia. Itu merupakan sunnah beliau karena sudah azam dari Rasulullah SAW. Maka yang sunnah ikhwan fillah azakumullah dalam rangka untuk menyelisih orang Yahudi ialah puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. 9, 10, 2 hari. Ada yang mengatakan 9, 10, 11. Yang 11 ini enggak dari riwayat. Yang harus 9 dan 10 Muharram. Disilakan dengan Tasu'a wa Asyura. Yang ada amalan puasa saja. Tidak ada kegiatan ritual-ritual di malam hari, malam Tasu'a, malam Asyura tidak ada. Mengkhususkan qiyamul lail pada malam Tasu'a, malam Asyura juga tidak ada. Yang ada puasa sunnah Tasu'a dan Asyura saja. Antum lihat pembahasan masalah ini dalam kitab yang berjudul Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif itu panjang bukunya, judulnya Lataiful Ma'arif karya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Sebagai kitab besar segini menerangkan tentang amalan-amalan apa saja yang disyaratkan setiap bulan Hijriah dari mulai bulan awal sampai tahun. Dalam setahun itu, Muharram itu ada amal apa saja? Diulas. Kemudian Safar ada amal apa saja? Diulas. Terus sampai Dzulhijjah. Namanya Lataiful Ma'arif. Terjemahkan bagus itu. Hah? Apa judulnya yang tepat? Hah? Amalan dalam setahun gitu ya. Gimana? Amalan-amalan dalam Islam selama setahun gitu ya. Gimana lah pokoknya, itu bagus kalau disemakannya. Tidak ada disebutkan dalam buku itu, setahu saya. Bagaimana hukumnya salat makmum di belakangnya orang Syiah? Yang namanya Syiah, ya khanafatina azakumullah, tarai kaki dada. Kelompok, itu sekte-sekte yang banyak dan beragam. Ada di antara mereka yang kafir, ada yang masih muslim. Ada masih muslim. Ingat dirinci. Kalau antum salat di belakang orang Syiah yang sampai tingkatan kafir dengan pemahamannya itu, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak, dia masih muslim atau dia sebagai orang yang fasik dengan pemahaman Syiahnya, maka hukumnya sah. Maka hukumnya sah dan jangan tambah perlu mengulangi lagi. Ada sebagian umat Islam yang tiap tahunnya memperingati malam tahun baru pada satu Muharram. Mereka mengadakan acara itu di masjid dengan mengumpulkan orang-orang untuk diajak mengikuti pengajian dan makan-makan. Biasanya yang datang, yang senang makan-makannya itu. Perkataannya enak biasanya. Walaupun tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW tentang acara tersebut, namun mereka berdalih. Bukan dalil ya, berdalih. Mereka berdalih daripada orang-orang memperingati tahun baru dengan berhura-hura di jalanan, lebih baik datang ke masjid ikut pengajian. Dua-duanya keliru. Tidak hura-huranya, tidak pula pengajiannya. Dalam Islam tidak ada dicontohkan peringatan malam tahun baru, peringatan malam akhir tahun. Tidak ada semuanya. Islam hanya memiliki tiga hari raya saja. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat tiap pekannya saja. Ada lagi yang lain. Yang namanya malam tahun baru, malam akhir tahun, pertengahan tahun, Nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, segala macam. Tidak ada dalam Islam. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Faman amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Sudah capek-capek mendatangkan kiainya, mengadakan masak-masak, dimakan-makan, niatnya untuk ibadah, muspro, tidak ada pahalanya, justru terdapat dosa kebid'ahan di situ. Terus bagaimana? Ya sudah, biar-biar saja. Adem-adem ayam, biarkan saja. Memang demikian, tidak ada peringatannya dalam Islam. Semua apalagi, jangan diperingati. Dia akan berjalan dengan normal. Ada yang mengatakan, berarti Ustaz ini menyetujui acara hura-huranya para pemuda-pemuda itu. Oh, enggak. Juga keliru. Mengadakan acara hura-hura, misalkan niup trompet, di awal, tahun baru Muharram, tanggal awal jam berapa kalau niup trompetnya itu? Pas maghrib? Pas adzan maghrib, awal tahun baru begitu ya. Allah Musta'an. Nda ya. Ini asyabu dengan Nasara. Mengikuti kebiasaan kaum Nasara. Nda ada ya. Ini yang keliru, ini yang keliru. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih berat? Mengadakan pengajian-pengajian tadi disertai dengan acara makan-makan ataukah hura-hura? Ingat, dua-duanya keliru loh ya. Jangan mengatakan ini baik, ini enggak baik. Dua-duanya keliru. Salah semuanya. Tapi mana yang lebih berat salahnya? Saya mau tanya, mana yang lebih berat kesalahannya? Mengadakan pengajian dengan makan-makan tadi? Ataukah keluar berjalan-jalan dengan hura-hura pantai, melemparkan bunga api, begitu? Yang mana yang berat? Lu malah pengajiannya? Lu pengajian kan mau ibu hasanah. Memberikan pengarahan-pengarahan yang baik ya. Makan-makan lagi. Di masjid lagi. Masjid ya. Masjid. Nah itu. Hura-hura laki perempuan mungkin. Boncengan bareng-bareng. Pacaran. Segala macamnya itu. Masa kamu mengatakan orang pacaran seperti itu ya gena-gena maksiat. Orang yang ke masjid. Dikatakan yang ke masjid yang lagi parah. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Dari sisi mana? Ada kata yang lebih parah. Ya pasti baik. Hura-hura pun juga gak ada sunahnya. Mana yang lebih parah ini keadaannya? Sebentar. Tenang. Carikan orang yang pas. Bantu. Ya. Duh, kenapa? Loh, kemaksiatan juga ancaman neraka. Gak ada kemaksiatan ancamannya penjara itu. Neraka juga ya, akhi. Sama-sama neraka. Dari sisi mana Anda mengatakan yang pengajian yang lebih berat? Secara akalnya orang awam, ya kan gena api pengajian. Dikasih siraman rohani. Itu yang hura-hura kan ngawur-ngawur anak-anak. Kayak gitu. Loh kok bisa kami yang ke masjid pengajian seperti ini dikatakan lebih parah daripada mereka? Wah ini orang dasar. Nah ya apa Pak? Dari sisi mana? Jawabannya kurang pas. Ini singitin barang ini. Siapa ibu? Hantum? Iya. Iya betul. Parah semuanya. Tapi ada yang lebih parah lagi. Yang mana itu? Nggak tahu dia. Dia mengatakan, Wallahu a'lam bishawab. Fat, Wallahu a'lam bishawab. Bagus. Gitu kan. Mas ini. Iya. Nggak tahu juga. Bagus. Wallahu a'lam bishawab. Mending kayak gitu. Daripada bengok, jawabannya keliru. Pinter kan. Mas ini. Loh, kenapa? Loh, tiga orang jawab mengatakan pengajian itu berat. Di sini mana? Sama-sama dosa. Satu karena maksiat, satu karena sombong. Loh. Sombong itu kemaksiatan. Sombong itu kemaksiatan, dosa. Sama-sama terus. Siap. Kalau gitu sama-sama parahnya. Anda tidak menyebutkan sisi kelebihan dosa pada salah satunya. Pikir yang marem. Baik, jangan sampai salah jawab. Jangan nunduk ya. Yang di belakangnya Wismailin. Yang noleh. Ah, iya. Nah, itu kan enak kata. Allah Ustaz. Jangan ya jawabannya. Ya Allah Ustaz. Sama mahal dulu. Terakhir. Tahu jawabannya kena. Ngantemnya pakai kacamata. Iya. Di pengajian tadi. Kok bisa sepakat gitu ya? Kenapa kalau begitu? Terus? Dari sisi, kalau yang hura-hura tadi, itu semata-mata kemaksiatan. Yang ini yang mengadakan acara ritual keagamaan di malam satu Muharram, terjatuhnya dalam kebid'ahan. Kebid'ahan itu dosanya lebih besar daripada kemaksiatan biasa. Kalau orang yang berbuat kemaksiatan, dia ngerti, saya ini orang kotor. Tahu dia, saya itu keliru, tapi saya senang begini mau apa. Gitu. Tapi kalau orang yang ini, dia meyakini dan merasakan, ini baik, benar ini. Pengajian itu bagus, diyakini sebagai tindakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada contohnya. Dampaknya tahun-tahun berikutnya akan dijadikan oleh generasi berikutnya sebagai sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal tindakan yang bid'ah. Dan yang namanya bid'ah lebih disukai sama syaitan daripada kemaksiatan biasa. Dari sini kenapa kok dikatakan yang acara ritual tadi yang lebih berat dosanya daripada kemaksiatan tadi. Sama-sama parah, namun ini yang lebih parah lagi. Cukup sekian insyaallah taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.